bagianmu yang terluka karenaku. Ku menyesal telah melukai hatimu. Cintaku hanya untukmu, meski itu tak mampu ku ganti air matamu. Ku harap ku mengerti perasaanku yang tersiksakan hati tanpa dirimu membuatku hanya untuk